Beliau adalah istri Rasulullah, yang berarti beliau ibunya orang-orang yang beriman, sebagaimana ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Ummu Abdillah yaitu ibunya Abdullah. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama mengenai nama Ummu Abdillah. Sebagian di antara para ulama ada yang mengatakan kenapa beliau menggunakan nama Ummu Abdillah, karena beliau pernah mengandung, namun tidak sampai kemudian melahirkan dalam keadaan selamat, sehingga beliau menggunakan Ummu Abdillah. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak pernah mengandung. Kalau kemudian beliau menggunakan nama Ummu Abdillah karena beliau menjalankan dan menggunakan nama yang oleh Rasulullah SAW dikatakan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka beliau kemudian menggunakan ini semata-mata hanya kunyah, hanya kunyah. Dan yang namanya kunyah tidak melazimkan seseorang itu memiliki anak ataupun orang tua yang sama dengan nama yang dijadikan sebagai kunyahnya. Ya, contohnya Ummu Abdillah tidak mengharuskan beliau memiliki anak yang namanya Abdullah. Sebagaimana kita kenal juga ada Abu Hurairah, tidak kemudian Abdurrahman bin Sohar Ad-Dawsi itu memiliki anak kucing, tidak, akan tapi itu semata-mata karena kunyah. Dan beliau Ummul Mukminin Ummu Abdillah radhiyallahu ta'ala anha, dia merupakan salah satu di antara putri sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat dengan beliau, yaitu anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga para ulama mengatakan beliau adalah As-Siddiqah bintu As-Siddiq, yaitu seorang perempuan yang sangat jujur dan merupakan anak dari salah seorang yang juga sangat jujur. Dan beliau satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan masih ikrar, masih lajang. Satu-satunya, bahkan satu-satunya di antara istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan perawan hanya beliau, yang selainnya adalah janda. Dan beliau merupakan perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perempuan yang beliau nikahi pertama, yaitu Ibunda Khadijah. Suatu ketika, sebagaimana hadisnya bisa dilihat di dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Abdul Latif bin Badawi, di sana diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW ditanya siapakah orang yang paling kau cintai, maka Rasulullah mengatakan Abu Bakar. Maka sahabat bertanya lagi, maksud saya dari kalangan perempuan, maka beliau Rasulullah mengatakan Khadijah. Sahabat lagi memperjelas lagi, maksud saya yang masih hidup, maka beliau mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merupakan salah seorang perempuan yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah, bahkan dalam satu bulan yang biasanya beliau lebih banyak menggunakan hari-harinya untuk berpuasa, sehingga sebagian para ulama mengatakan dia adalah shaimatud dahr, orang yang hampir tiap hari berpuasa. Namun tentunya hal ini perlu kita dudukkan, perlu kita kompromikan dengan hadis-hadis yang lain, yaitu yang pertama, tatkala pada hari-hari yang ada di dalam bulan-bulan yang biasa, bukan merupakan bulan-bulan Muharram, bukan merupakan bulan-bulan haram, maka puasa yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari buka. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Namun dalam beberapa bulan haram, yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samaa'a wal ardha minha arba'atun hurum, bahwa sesungguhnya bilangan bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di sisinya itu sebanyak 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, maka pada bulan-bulan haram ini seseorang, khususnya adalah pada 10 hari yang awal ataupun 9 hari yang awal bulan Dzulhijjah seperti yang telah kita lewati kemarin, itu dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa, bahkan kalau bisa berpuasa sepenuhnya. Kemudian juga di dalam bulan Syaban banyak hadis yang menjelaskan Rasulullah berpuasa di sebagian besar hari yang ada pada bulan Syaban tersebut. Bahkan ada sebagian lafaz dari Ummu Salamah yang mengatakan beliau berpuasa 2 bulan, yaitu bulan Syaban dan bulan Ramadhan. Nah, maka maksud daripada Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang perempuan yang shaimatul dahr, ya, orang yang hampir berpuasa seluruhnya, yaitu sebagaimana penjelasan tadi. Dalam bulan-bulan biasa, tentunya selain bulan Ramadan juga, ya, kalau bulan Ramadan sudah harus berpuasa sebulan penuh. Maka pada bulan-bulan yang selain memberi kekhususan, beliau berpuasa dengan maksimal, yaitu sehari puasa sehari berbuka. Adapun pada bulan-bulan yang memiliki keutamaan yang lebih, boleh jadi beliau berpuasa lebih dari setengah bulan pada setiap bulannya. Terus ada seorang yang sangat dermawan, Ibu Aisyah, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat zuhud, dan beliau merupakan ahli fikih dari kalangan para sahabat. Dan beliau seorang yang sangat dipercaya tentang keilmuannya. Suatu ketika Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ma ashkala 'alaina haditsun qattun fa sana'nu 'aishata illa wajadna 'inda illa wajadna 'indaha minhu 'ilman. Tidaklah ada satu permasalahan dalam memahami hadis ataupun ayat yang ada pada kami para sahabat, kemudian kami mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, melainkan kami pasti akan mendapatkan solusi padanya. Kemudian Az-Zuhri, salah seorang tabi'i, mengatakan, lau sumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami' azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' nisa'i kana ilmu Aisyah aktsaru. Kata Az-Zuhri, seandainya ilmu Aisyah itu dibandingkan dengan ilmu seluruh para istri Nabi dan bahkan seluruh para perempuan yang ada di dunia ini, niscaya ilmu Aisyah itu lebih banyak. Ini di antara pujian yang disampaikan oleh para sahabat dan bahkan oleh para ulama yang lainnya. Dan beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 1215 hadis, dan beliau kemudian meninggal dan umurnya dalam umur 66 tahun dan dikuburkan di kota Baghdad. Beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya man ahdasa bi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat satu perkara baru fi amrina dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya, maka perkara yang dia buat tersebut raddun, bimana raddunnya. Raddun maknanya adalah raddun, yaitu tertolak. Maka siapapun yang membuat perkara-perkara di dalam ibadah dan dia meyakini bahwa sebagai sebuah ibadah, maka ketika seorang melakukannya, apa yang telah dia lakukan, ceripaya yang dia lakukan, dan seandainya pun harus mengeluarkan harta benda, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di sini merupakan madar, merupakan poros yang kedua dari agama Islam yang dahulu di awalnya telah kita sebutkan. Yang pertama masalah niat, dan yang kedua adalah masalah mutabaah atau rasul, yaitu masalah bersesuaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dalam riwayat Muslim dikatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ya, kalau yang hadis lafaz yaitu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu dengan menggunakan lafaz man ahdasa. Man ahdasa, siapapun yang membuat perkara baru di dalam masalah agama. Adapun yang hanya ada di dalam bab Muslim itu menggunakan lafaz man 'amila 'amalan. Orang yang mengamalkan satu amalan. Nah, orang yang mengamalkan satu amalan tertentu boleh jadi dirinya yang membuat dan boleh jadi yang membuat adalah orang lain. Maka hadis yang kedua ini dikatakan oleh para ulama maknanya lebih umum ketimbang lafaz yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kita telah jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa satu amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas, melakukannya semata-mata karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang kedua di dalam menjalankannya adalah mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala memberikan semacam tips bagi kita untuk melihat seperti apakah satu amalan itu dikatakan sebagai amalan yang bisa kita kategorikan sebagai amalan yang mutabak atau rasul. Amalan yang bisa dikatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh jadi di antara kita ketika melakukan suatu amalan dan bahkan amalan itu adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, namun mengatakan ini adalah sunnah Rasulullah. Ya, satu contoh seperti ketika, mohon maaf ya, orang akrab dengan istilah tahlilan. Ya, istilah tahlilan mereka lakukan. Maka ketika ada orang yang menegurnya, mengatakan, loh, Anda ini kok melarang orang yang melakukan sunnah Rasulullah? Coba kalau Anda cari yang namanya bertasbih, kan ada hadisnya. Yang namanya kita di bertakbir bertahlil itu kan ada hadisnya, semuanya ada hadisnya, dan itu adalah benar. Dan apalagi kalau kita baca ayat Al-Qur'an semuanya jelas ada. Kok dikatakan tidak begitu sunnah Rasulullah? Ya, maka hal semacam ini nanti perlu kita cek dengan tips yang diberikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, satu amalan itu bisa dikatakan sebagai amalan yang mutabak atau rasul manakala sebabnya ya, adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita melakukan satu ibadah, ketika kita melakukan satu aktivitas peribadatan, maka sebabnya harus ada perintah baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut mengikuti sunnah Rasulullah, karena sunnah memiliki empat makna. Ya, sunnah memiliki empat makna, dan satu di antara makna sunnah adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syariat yang beliau bawa itu meliputi Al-Quran dan sunnah. Maka bahwa sebab kenapa kita melakukan satu amalan ibadah karena adanya perintah baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah. Satu contoh, apakah ada amalan yang tidak diperintahkan? Ada. Misalnya seseorang melakukan sholat ketika masuk ke dalam rumahnya, ya maunya sholat tahiyatul bait misalnya. Tahiyatul bait tidak ada. Meskipun rumahnya terlalu megah, indah, lebih indah dari Masjid Al-Mutahharah misalnya, ketika masuk ke dalam rumahnya tetap tidak ada sunnah apa? Tahiyatul bait. Nah, jadi yang pertama ketika kita melakukan satu ibadah, kapan dikatakan sesuai dengan sunnah? Pertama syaratnya bahwa yang memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kalau tidak ada perintah, maka asal dari sebuah ibadah hukumnya adalah mamnu'. Yang hukumnya adalah terlarang. Ya, karena sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Fa amma amru dinikum fa ilayya." Wa amma amru dunyakum fa antum a'lamu bihi. dalam masalah agama, maka kembalikanlah kepada saya, kata Rasulullah SAW. Namun dalam masalah keduniaan Anda lebih mengetahuinya. Dalam masalah pertanian, ilmu teknologi, informasi, ilmu kedokteran, maka Rasul mengatakan silakan Anda yang lebih tahu. Namun dalam masalah agama, sayalah yang lebih tahu, maka kembalikanlah kepada saya. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis, jenis yang digunakan untuk melakukan satu ibadah tertentu itu dikatakan sesuai dengan sunnah, manakala jenis dari sesuatu yang kita gunakan untuk beribadah itu memang dinaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya ataupun yang ada dalam Al-Quran. Satu contoh, Anda misalnya ketika berkorban, kayak waktu korban kemarin, berkorban dengan menggunakan kuda, halal nggak kuda? Halal nggak? Halal. Dan kudanya nggak main-main, harganya 1 miliar. Sah nggak kira-kira? Ya? Sah nggak? Nggak sah. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk berkorban itu adalah binatang-binatang yang biasa kita sebut dengan ghanamin, yaitu ada unta, sapi, dan kambing. Dan sebagian para ulama mengkiaskan dengan sapi yaitu kerbau. Adapun kuda, maka tidak masuk ke dalam kriteria jenis yang boleh kita gunakan untuk melakukan korban, meskipun harganya 1 miliar. Nah, tidak sah. Ini yang kedua. Yang ketiga, amal tersebut harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam masalah bilangannya. Ya, dalam masalah bilangannya. Satu contoh adalah masalah berwudu. Kata para sahabat, karena Nabi SAW yatawaddu wahidan wa marratain wa salasa marratain. Rasulullah SAW itu ketika berwudu, beliau berwudu terkadang sekali, terkadang 2 kali, dan terkadang 3 kali. Itu maksudnya di dalam mengulang membasuh anggota wudu yang harus dibasuh. Maka seorang yang berwudu kemudian sampai 4 kali, maka yang keempatnya ini sudah melebihi syariat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh, mungkin maunya ketika sholat subuh kita mendapatkan selain beribadah mendapatkan kehangatan badan. Nah, kita tambah menjadi 6 rakaat. Sah nggak? Sholatnya tidak sah. Yang keempat, kita dikatakan menyesuaikan diri kita dengan sunnah Rasulullah dalam beribadah dalam masalah kaifiyahnya, dalam masalah tata cara kita melakukan ibadah tersebut. Satu contoh, makruf ketika kita melakukan sholat, ya, yang namanya sujud itu kita lakukan setelah rukuk. Gimana seandainya antum di dalam melakukan sujud itu sebelum rukuk, ya, setelah membaca setelah membaca surat, bukan surat sajadah, kemudian antum langsung sujud, ya, 2 kali sebagaimana sujud yang memang kita lakukan. Baru setelah itu berdiri dan kemudian rukuk. Setelah rukuk kemudian baca Al-Fatihah lagi. Maka kaifiyahnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam masalah kaifiyah ini banyak kita yang kurang memahami. Kayak tadi, satu contoh masalah tadi. Mereka mengatakan, oh, ini semuanya ada dalilnya. Kita bertasbih, kata Rasulullah, ada satu amalan yang sangat ringan di dalam lisan namun sangat berat dalam timbangan, itu bacaan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Subhanallahil Azim wa bihamdi, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi. Bacaan tasbih ringan untuk kita ucapkan. Maka jelas ini ada dalilnya. Kemudian juga tadi bacaan takbir, tahlil, dan seterusnya. Bahkan ayat-ayat, sebagian ayat-ayat yang dibaca semuanya ada dalam Al-Quran. Namun kenapa dikatakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah tidak dikatakan yang melakukannya sebagai orang yang mutabak atau rasul dalam beribadah, karena Rasulullah tidak pernah memberikan contoh kepada kita kaifiyah untuk melakukan ibadah semacam itu. Maka di sini tidak sesuainya dengan syarat Rasulullah adalah dalam masalah meramu, ya, meramu satu ibadah tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya Anda ingin mengatakan ingin bertasbih sepanjang hari, mau bertasbih terus, silakan. Bertopang pada hadis yang sifatnya umum tadi. Anda ingin bertakbir sepanjang hari, tidak masalah. Namun ketika kita kemudian merangkum, meramu beberapa ayat, beberapa hadis, dan kemudian kita ramu menjadi satu ibadah tertentu, nah ini jadi masalah. Kaidiannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah memerintahkan kepada kita ketika membaca tasbih itu nanti gandengannya ini tidak ada. Nah, itulah dalam masalah kaidiyah. Yang kelima, kita dikatakan melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam masalah waktunya, dalam masalah waktu. Kita diperintahkan untuk sholat duhur manakala matahari telah condong ke arah barat. Maka kalau antum sholat duhur jam 11 di tempat kita, maka jelas sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam waktu. Antum ingin berkorban, namun korban antum sebelah sebelum melakukan sholat Idul Adha, sah enggak? Tidak sah. Nah, ini masalah waktu, perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah masalah makan ataupun masalah tempatnya. Antum ingin berhaji, tapi berhajinya bukan ke haramnya, bukan ke dua tanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Nah, tapi antum berhaji misalnya ke India ataupun ke Pakistan, atau bahkan mungkin ke Makassar. Di Makassar misalnya ada satu tempat yang tawaf di sana, maka haji antum tidak sah. Kenapa? Karena tempatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil faedah yang tentunya sangat jelas, bahwa kita diharamkan untuk membuat satu perkara baru dalam masalah agama, baik membuat ibadah tertentu ataupun membuat kaidah tertentu ataupun membuat bidang-bidang tertentu, jenis-jenis tertentu dan seterusnya dalam masalah agama. Kenapa? Karena berarti kita tidak memenuhi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan kemudian beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin memberikan satu ringkasan terkait dengan masalah hadis Ibu Aisyah radhiyallahu anha ini. Yang pertama, ya, ini satu kaidah yang juga pantas untuk kita renungkan, untuk kita ingat-ingat. Dalam masalah peribadatan, dan ini diambil dari kaidah-kaidah usul fikih sebetulnya, diambil dari kaidah-kaidah usul fikih. Dia katakan ma'alimna anna syara' syara'hu minal ibadati fa yakun masyru'an. Apa yang kita ketahui adanya satu syariat yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dari berbagai macam ibadah, maka berarti ibadah itu adalah ibadah yang berarti disyariatkan, ibadah yang diperintahkan untuk kita lakukan. Demikian juga yang kedua, apapun yang telah kita ketahui ada ibadah-ibadah yang dilarang di dalam agama, maka itu berarti mamnu haram untuk kita lakukan. Seperti apa? Seperti kita beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Ini ibadah yang mamnu, ibadah yang terlarang. Seperti kita menyembelih binatang di satu tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik melakukan penyembelihan, maka ini ibadahnya dilarang. Meskipun kita niatnya bukan untuk melakukan kesyirikan, namun tatkala kita menyembelih binatang di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih binatang yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam penyembahan-penyembahan mereka, maka itu mamnu dilarang. Apakah ada juga ibadah lainnya yang dilarang? Ada, seperti kita misalnya dilarang untuk sholat pada saat matahari pas terbit, matahari pas di tengah, dan matahari pas tenggelam, dan ibadah-ibadah yang lain yang memang dilarang, maka kita berarti tidak boleh melakukannya. Kemudian yang ketiga, malam na'lam anhu minal ibadati fahuwa mamnu. Dan peribadatan-peribadatan yang banyak dilakukan oleh manusia ataupun yang dilakukan oleh sebagian manusia, namun kita tidak mengetahui tentang ilmunya, maka kaidah dasarnya kita tidak boleh melakukannya. Sehingga apa? Kayak tadi yang pertama, kaidah yang pertama, sehingga kita betul-betul mengetahui bahwasanya ibadah yang dilakukan tersebut ada dasarnya baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Satu contoh, ada seorang yang memerintahkan kepada antum sekalian, kalau antum ingin masuk surga bighairi hisabin wal adab, tanpa dihisab dan tanpa adab, maka hendaknya setiap malam baca qul huwallahu 10.000 kali. Kalau antum belum mengetahui dalilnya dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah, meskipun maunya bagus membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, luar biasa pahalanya besar. Kalau kita tidak meniatkan untuk melakukan ibadah kayak tadi, semata-mata kita ingin mendapatkan pahala baca Al-Fatihah, apa membaca Al-Ikhlas misalnya 3 kali, mirip dengan seorang yang menamatkan Al-Qur'an. Kalau 10.000 kali kayak apa lagi? Namun kalau kita melakukannya karena alasan tadi, supaya saya masuk surga bi ghairi hisabin wala adabin, maka mamnu' talaqah. Namun kalau kita melakukannya tanpa ada batasan bilangan tertentu dan kita niatnya semata-mata ingin memperbanyak baca Al-Qur'an, betul, tidak ada masalah karena itu diperintahkan. Amma fil muamalati wal a'yan fa naqulu hiya salah satu aqsamin aidan. Adapun dalam masalah muamalah, interaksi, dalam masalah hubungan kita baik dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain, bukan dalam masalah ibadah tertentu, dan dalam masalah benda-benda tertentu, maka pada dasarnya adalah halal. Ya, sehingga kata beliau, ma lam na'lam anhu fa hadha mubahun, di anna al-asla fi ghairi al-ibadati al-ibahatu. Dalam masalah-masalah kayak tadi itu, masalah keduniaan, masalah muamalah, interaksi, masalah benda-benda tertentu, pada dasarnya ketika kita belum mengetahui adanya larangan, maka halal untuk kita manfaatkan, halal untuk kita lakukan. Jadi oleh karenanya ketika antum mau naik motor, mau naik pesawat, tidak perlu antum mencari dalilnya dulu. Saya tuh sebenarnya pengen segera pulang ke Jakarta atau ke Sumatera misalnya. Bapak saya sakit keras. Sementara saya harus segera pulang, kalau naik bus misalnya harus makan waktu 2 hari. Kalau pesawat kan cuma sekian jam. Namun saya belum, sampai saat ini belum tahu dalil yang memerintahkan kepada saya untuk naik pesawat, sehingga saya tidak berani. Tidak seperti itu dalam masalah keduniaan. Ketika kita belum mengetahui adanya larangan ataupun adanya perintah, pada dasarnya adalah mubah. Yang mubah untuk kita lakukan. Antum ingin makan apa saja, ingin makan buah ini, buah itu, makan daging apapun, ketika belum mengetahui larangannya, maka pada dasarnya boleh untuk kita makan. Kemudian yang kedua, ma'alimna anna syara'a udina bihi ataupun adana bihi fahuwa mubahun. Adapun dalam masalah makanan-makanan yang memang jelas-jelas telah kita ketahui dalam syariat memperbolehkannya, ya jelas itu berarti halal untuk kita makan. Dan yang ketiga, ma'alimna anna syara'a naha'amu kadatil nabi menasibani bahada menu. Adapun yang benda-benda tertentu ataupun perbuatan-perbuatan tertentu yang kita telah mengetahui larangannya, maka itu berarti baru kita tidak boleh melakukan ataupun kita tidak boleh memanfaatkannya. Satu contoh kata beliau, seperti kadatil nabi, yaitu seperti binatang yang memiliki gigi taring, maka haram untuk dimakan. Berarti kalau sudah tahu larangannya, oh saya tidak boleh makan. Kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, inna ma harrama 'alaikumul mayta wa ad-damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi Allah bih. Ternyata Allah melarang ini, berarti kita diharamkan untuk memakannya. Rasulullah menyebutkan setiap burung yang memiliki cakar-cakar untuk membunuh musuhnya, untuk mencengkeram musuhnya, maka dia pun haram, maka berarti kita kemudian tidak memakannya. Meskipun dalam Al-Quran semisal tidak disebut anjing, akan tapi ketika Rasulullah menyebutkan binatang buas yang bertaring itu haram, maka kita pun tidak makan anjing. Dan informasi terkini katanya Jakarta ini merupakan satu kota yang konsumen anjingnya terbesar di Indonesia. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-6. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa shubahati faqad istabra bi dinihi wa 'irdihi. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Bisa dibaca صَلَحَتْ, bisa dibaca صَلُحَتْ. Wa idza fasada fasada jasad kulluhu ala wahya al-qalbu. Rawahu al-Bukhari fi kitab al-iman. Fadlu man istabra'a bi dinihi wa muslim kitabul masaq masaqa tabu ahdul halali wa tarkus syubhati. Dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir, ya, salah seorang sahabat yang dia merupakan sahabat yang pertama kali dilahirkan oleh ibu yang berasal dari Muhajirat, ya, yang berasal dari Muhajirat itu orang yang berhijrah ke kota Madinah, dan beliau ditahnik secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mulai belajar ilmu hadis itu mulai sejak kecil. Ya, jadi para ulama menjelaskan boleh seorang anak yang baru berumur 5 tahun, 6 tahun diajari ilmu hadis boleh. Akan tapi untuk tabligh, untuk menyampaikannya harus setelah dewasa. Ya, harus setelah dewasa. Itu baru boleh diambil hadis yang disampaikannya. Jadi beliau mulai belajar hadis sejak kecil, namun beliau menyampaikannya setelah beliau umur baik. Dia mengatakan, aku mendengar. Jadi ini berarti tidak melalui jalan orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang jelas, sami itu. Jadi beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW, dan ini merupakan bentuk hadis yang memiliki tingkat yang tinggi. Yang kedua, beliau mengatakan innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu pun telah jelas. Wa bainahuma, dan ada di antara keduanya umurun mushtabihatun, beberapa perkara ataupun banyak perkara yang mushtabihat, yang meragukan. La ya'lamuhunna katsirun minannas, yang banyak manusia itu tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga diri dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka dia berarti telah membersihkan agama dan kehormatannya. Namun barang siapa yang terjerembab ke dalam syubhat, sungguh dia telah terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana seorang pengembara yang mengembarakan binatang kembalaannya di sekitar daerah yang terlarang, maka sangat dikhawatirkan binatang-binatang tersebut akan memasuki ke daerah yang dilarang tersebut. Ya, ingatlah bahwa setiap raja itu memiliki daerah-daerah yang terlarang. Dan ketahuilah bahasanya daerah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Dan perlu diingat bahasanya di dalam tubuh ini ada mudghah, ya, ada segumpal darah. Yang apabila segumpal darah ini baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Namun tatkala segumpal darah ini rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal darah itu adalah hati. Ya Rabbul Bukhari wa Muslim. Dari hadis yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ini kita bisa mengetahui bahwa perkara yang berkaitan dengan masalah hukum itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu perkara-perkara yang hukumnya jelas halalnya, yang kedua perkara-perkara yang jelas haramnya, dan yang ketiga perkara-perkara yang masih samar, yang masih samar, yang masih meragukan. Yang perkara-perkara ini banyak dari manusia yang belum mengetahui hukumnya, apakah halal, apakah haram. Nah, kenapa kesamaran, keraguan dalam masalah hukum tersebut muncul? Ini ada beberapa faktor, ya, ada beberapa faktor. Yang pertama, boleh jadi faktornya karena qillatul ilmi, karena qillatul ilmi, karena sedikitnya ilmu. Dan ini bisa kita bisa apa namanya kilas balik ke masa lalu kita. Pada saat itu kita pun merasakan, tatkala belum banyak mengetahui tentang dalil-dalil yang ada dalam agama, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kita menjadi orang yang bingungnya sangat banyak. Nah, sekarang ini kita juga masih bingung, akan tapi bingungnya sudah berkurang. Kenapa? Karena kita telah memiliki ilmu. Sehingga perkara-perkara yang dahulu pada saat itu kita merasa masih samar, belum tahu hukumnya, belum jelas bagi kita apa hukumnya halal ataupun haram, sekarang sudah mengetahuinya. Ya, karena qillatul ilmi, karena sedikitnya ilmu. Yang kedua, qillatul fahmi. Ya, qillatul fahmi, yaitu masih sedikitnya pemahaman kita terhadap dalil yang telah kita ketahui. Kita tahu pernah dengar hadis ini, pernah dengar ayat ini dan seterusnya, namun kita belum bisa memahami. Sehingga kita pun juga masih merasakan banyak hal belum kita ketahui tentang status hukumnya. Nah, maka semakin kita mengetahui hukumnya, semakin kita paham, kita pun akan berkurang kebingungan kita. Dan ini adalah berkurangnya kebingungan kita, ini indikator kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Berarti siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi hamba yang baik, maka Allah akan berikan kepahaman kepada dirinya dalam masalah agama. Jadi beda antara tahu dan paham, ya. Ya, antum kan mendapatkan tugas, ya, selama mungkin belajar di Madrasah Qur'an untuk menghafalkan hadis Arba'in Nawawi, ya, diperintahkan. Hafal. Mungkin untuk menghafalkannya tidak perlu makan waktu terlalu lama. Mungkin antum konsen sehari, dua hari, tiga hari hafal hadisnya, 40 lebih hadis yang ada dalam Arba'in Nawawi. Namun semata-mata antum hafal, tahu, belum tentu bisa memahami. Dan akan bisa memahami ketika kemudian membaca penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut, maka menjadi lebih paham terhadap apa yang telah kita hafal tersebut. Yang ketiga, taksiru at-taksiru bitadabbur. Kita bermalas-malasan untuk mentadabburi, untuk berusaha memahami, untuk berusaha lebih serius di dalam memahami nas yang ada baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Padahal misalnya kita semuanya Allah berikan otak yang lumayan cerdas, namun kalau tidak diasah, tidak digunakan untuk mentadabburi, ya tetap saja apa yang dia ketahui semacam itu. Namun kalau kemudian kecerdasannya dia gunakan untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan kepada kita, maka istibah, kesamaran itu akan menjadi berkurang. Dan yang terakhir, kenapa istibah itu muncul? Karena adanya su'ul qasdi, ya, su'ul qasdi, karena niat jahat yang senantiasa bersemayam di dalam dirinya. Dan kalau sudah niat jahat yang ada ini tidak tidak pandang pilih apakah dia orang bodoh ataupun dia orang pintar, kalau sudah memiliki niatan yang buruk, maka ya, semuanya akan menjadi kacau, akan menjadi rancu, akan menjadi samar bagi dirinya. Kenapa? Memang sudah niatnya buruk, tidak ingin mengetahui kebenaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niat buruknya ini membuat dirinya menjadi samar terhadap berbagai macam hukum. Dan ini kita lihat ya, di masa ini ada seseorang yang sedang menjadi perbincangan dan hangat dibincangkan baik orang yang seorganisasi dengan beliau, apalagi orang-orang yang tidak seorganisasi dengan beliau, yang pernyataan-pernyataan itu sangat kontroversial, seperti yang disebut dengan hijab jilbab, itu adalah maksudnya adalah apa namanya, perbuatan yang baik, yang sopan, bukan pakaiannya. Kemudian yang namanya Islam itu tidak harus seseorang mengatakan saya seorang muslim. Yang disebut dengan Islam itu adalah ketika seorang itu pasrah kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Maka orang itu kalau sudah pasrah, taat dengan ketentuan yang ada, dia berarti orang muslim. Meskipun secara formal dia agamanya Nasrani ataupun Hindu ataupun bahkan Buddha, maka dia adalah hakikatnya orang muslim. Dan yang namanya Islam itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat, melihat faktor sosiologisnya. Maka kalau Islam itu di Arab, ya wajar di sana itu orang itu pakai pakaian seperti itu, ya pakai jenggot itu luas lah kalau orang Arab itu luas. Kenapa? Karena orangnya gede-gede, maka luas, cakep. Tapi beda dengan kita orang-orang Indonesia itu kalau berjenggot jelek. Sehingga orang yang semakin panjang jenggotnya, kata beliau, akan semakin dungu dia, akan semakin goblok. Kenapa? Karena nutrisi yang seharusnya itu mengalir ke otak, ya dipakai untuk mengaliri jenggotnya. Ini orang kalau udah niatnya jahat ya seperti itu, pandai seperti apapun ya akan rusak, akan apa, pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan jadi pernyataan yang rancu. Ya Allah, yang dibilang ini kenapa istibah itu muncul, biasanya disebabkan karena empat faktor yang telah kita sebutkan di atas. Kemudian di antara faedah yang lain dari hadis yang telah kita baca, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, yang menyebutkan kepada kita keadaan perkara-perkara yang masih rancu, yang masih samar ini. Di sana Rasulullah menyebutkan kasirun minan nas, ya kasirun minan nas. Banyak orang yang belum mengetahuinya. Ya, banyak orang yang belum mengetahuinya. Dan Rasulullah tidak menyebutkan lebih banyak yang tidak mengetahuinya. Ini artinya apa? Ketika semata-mata menyebutkan banyak orang yang tidak mengetahuinya, berarti juga memungkinkan banyak orang yang mengetahuinya. Ya, berbeda semisal ini ada satu bulatan ini isinya 100 butir. Nah, maka kebanyakan dari 100 butir ini rusak. Berarti paling tidak 51% itu sudah rusak. Akan tapi kalau kita katakan banyak dari 100 butir yang ada di dalam bulatan ini rusak, tidak melazimkan bahwa yang rusak itu mesti lebih banyak. Dan bahkan mungkin yang rusak ini bisa kurang dari 50%. Tapi yang jelas banyak. Nah, maka boleh jadi ya mengingat, menimbang dengan sebab-sebab terjadinya ishtibah tadi, maka banyak sekali perkara-perkara yang kita, bagi kita itu masih sama, namun bagi orang lain sudah tidak sama lagi. Kenapa? Karena mereka dalam 4 hal tadi lebih baik dari diri kita. Ya, ilmunya lebih banyak, pemahamannya lebih bagus, kemudian keseriusannya di dalam memahami agama lebih hebat ketimbang kita, dan niatnya lebih soleh ketimbang kita, sehingga bagi mereka apa yang masih sama bagi kita, bagi mereka sudah tidak sama. Dan ini adalah satu hal yang nyata, sehingga sering kita bertanya sesuatu yang di hadapan kita tidak bisa kita pikirkan ini apa solusinya. Ketika kita tanyakan kepada orang lain, oh ternyata kok sebenarnya mudah sekali, oh seperti itu. Ini apa? Karena perbedaan yang terjadi antara kita dengan mereka. Dan juga di antara faedah yang ada di dalam hadis yang kita baca ini memberikan motivasi kepada kita semuanya, memberikan motivasi kepada kita agar kita lebih bersemangat untuk menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan diri kita mengalami banyak perkara yang sama. Ya, dengan rajin mencari ilmu, kemudian setelah kita pun mendapatkan ilmu berusaha ya untuk memahaminya, dan setelah itu kita pun terus lebih bekerja keras lagi untuk bisa lebih paham dengan berbagai macam potensi yang Allah berikan kepada kita, baik waktu, baik energi, baik kemampuan akan pikiran kita, dan sebagainya. Maka kita gunakan, jangan bermalas-malas untuk bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita, dan juga untuk terus memperbaiki keadaan niatan-niatan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita pun akan bisa meningkat pemahaman kita terhadap agama kita, dan kemudian ishtibah, perkara-perkara yang sama, perkara-perkara yang diragukan itu akan semakin mengecil, akan semakin berkurang dari hadapan kita. Faedah yang lain bahwa dalam perkara agama ini, ya bahwa dalam perkara agama ini berarti seluruhnya yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para hamba-Nya, pasti ada yang mengetahuinya. Pasti ada yang mengetahuinya. Dan ini pun masih terambil dari sabda beliau, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak yang tidak mengetahuinya, berarti banyak yang tahu. Akan tetapi memang kita harus juga akui pengetahuan seorang itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ada alhamdulillah di antara para ulama kita ada yang kemudian mendalami sehingga menjadi pakar dalam masalah hadis. Ada di antara para ulama kita yang mendalami dalam masalah fikih sehingga menjadi pakar dalam masalah fikih. Ada yang mendalami dalam masalah akidah dan seterusnya. Inilah sehingga sebagian tahu dalam masalah tertentu, namun tidak tahu dalam masalah yang lainnya. Akan tapi ada orang lain yang mengetahuinya, dan ini saling melengkapi. Dan ini pun berarti merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan agama yang Allah berikan kepada kita, yang pasti semuanya bisa dipahami oleh kita. Dalam masalah perintah dan larangannya, dalam masalah hukum, semuanya pasti diketahui oleh umatnya. Ataupun pasti ada umatnya yang ada di antara umat Rasulullah, ada di antara hamba Allah yang mengetahuinya. Pasti, karena kalau tidak ada yang mengetahuinya, berarti syarat Allah ini kurang sempurna, ya, kurang berguna bagi para hambanya. Faedah yang lain dari hadis ini pula, ada anjuran bagi kita semuanya untuk bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara yang masih remang-remang. Ya, dari perkara yang masih remang-remang. Dan ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Baik dalam masalah akian, dalam masalah benda-benda tertentu, ataupun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan amal ibadah. Masih banyak. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa berusaha menjaga diri kita, jangan sampai terjerumus dalam perkara-perkara yang masih syubhat. Kenapa? Karena seorang tatkala bisa menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang masih syubhat, berarti dirinya akan membersihkan agamanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan membersihkan kehormatannya di hadapan manusia. Satu contoh, semisal ada seorang pegawai yang dia kebetulan juga memiliki kemampuan untuk berdakwah, dan di lingkungan pekerjaannya itu ada namanya uang ataupun fee yang itu sendiri diketahui oleh manusia. Itu sebagai satu pemberian yang sifatnya itu yang masih ramah-ramah, belum jelas kehalalannya, antara itu adalah pemberian yang halal dan pemberian yang haram, tapi sudah kelewat tersebar dengan manusia. Kemudian dirinya pun menerimanya. Nah, maka orang lain mengatakan, oh ternyata situ juga masih mau menerima uang kayak gitu. Berarti kehormatannya belum bisa dibersihkan oleh dirinya sendiri, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rizqah itu kan satu perkara yang banyak dilakukan, akan tapi dianggap sebagai perkara yang umum. Mungkin namanya menjadi hadiah, mungkin namanya menjadi tanda terima kasih, dan apalah, banyak namanya. Akan tapi hakikat itu adalah bentuk lain daripada nama rizqah, sokok menyokok dan semacamnya. Ya, maka ketika seseorang mampu menghindarkan dirinya dari perkara-perkara ataupun dari benda-benda yang masih syubhat, berarti dia akan membersihkan agama dan kehormatannya. Namun dalam hal ini dalam masalah syubhat ini, kita mengatakan itu syubhat itu harus ada qarinah yang kuat. Ya, ada qarinah yang kuat tentang itu. Kira-kira terlarang ataupun tidak terlarang itu ada qarinah yang kuat. Kayak tadi, nah, misalnya fi ini kan ada qarinahnya, ini satu suap menyuap yang sudah marak dan umum dilakukan oleh banyak orang. Ini ada qarinahnya. Berbeda dengan sesuatu yang dianggap syubhat, akan tapi tidak ada qarinahnya. Seperti apa? Was-was. Seperti was-was. Jadi tidak boleh kemudian antum mengulang-ulang untuk melakukan takbiratul ihram dalam sholatnya sampai 10-20 kali. Kenapa? Wah, saya masih syubhat ini bagi saya. Niat saya ini sudah benar ataukah belum? Ini was-was, itu bukan lagi syubhat. Dan itu malah harus dihilangkan. Karena itu merupakan was-was yang yuwaswisu fi suduri nas, yang dihembuskan oleh syaitan kepada kita manusia, agar kita tuh ragu terus. Ragunya tidak beralasan. Makin tidak boleh semacam itu. Dan juga dalam masalah, nah, satu hal yang meragukan ini, kita juga tidak boleh yang namanya ta'amuk, ya, terlalu berdalam-dalam, terlalu memberat-beratkan diri kita, tidak boleh. Satu contoh, tatkala misalnya antum diberi daging sapi oleh tetangga antum, maka tidak ada syarat bagi antum kemudian, mohon maaf ya, tadi sapinya dapat dari mana? Terus kira-kira orang itu ketika menyembelih baca bismillah ataupun enggak? Ini namanya ta'amuk, dan ini namanya juga adalah subhat yang tidak sepantasnya kita pertimbangkan. Kenapa? Ini terlalu berdalam-dalam diri dalam masa semacam ini, dan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan bahkan contohnya ada pada masa Rasulullah, tatkala Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, maka ada salah seorang yang memberikan hadiah berupa daging kepada beliau SAW. Ya, hadisnya disampaikan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Buyut. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil lahmi la adri a dzakaru ismallahi 'alaihi am la. Orang datang kepada kita dan mereka memberikan dagingnya kepada kita, dan kita tidak mengetahui apakah mereka menyembelihnya dan membaca bismillah ataukah tidak. Maka apa kata Rasulullah? Sammu antum mahulu. Ya, kalian cukup membaca bismillah dan kemudian memakannya. Dan tidak sepantasnya ketika antum diberi daging ayam dari tetangga kemudian mengatakan, tadi ayam ini nyuri atau tidak? Dan ada syarat seperti itu, namanya tamu. Maka untuk menghilangkan perkara yang semacam itu, kita cukup kemudian membaca bismillah untuk makannya. Kecuali ada indikator yang kuat, misalnya dia pencuri ya. Kalau pencuri kemudian sudah terkenal dia itu pencuri, ini namanya jakorina, kemudian memberikan dagingnya kepada antum, dan apa yang sering dia curi misalnya memang ayam, nah, maka layak antum kemudian tidak menerimanya ataupun mempertanyakannya, layak. Ini kenapa? Karena adanya korina. Satu contoh yang ada di dalam masalah ibadah, yang kita tidak boleh kemudian terlalu memikirkan ya sesuatu yang rancu, yang masih samar, akan tapi tidak ada korina. Ketika kita sholat kemudian kayak-kayaknya tidak ada korinah yang kuat. Beda kalau misal antum tuh memang apa perutnya lagi nggak beres gitu ya, pengen kentut terus, ini kan ada korinah namanya. Tidak ada apa-apa, cuman kok kayaknya saya kentut ya. Sementara antum sedang melakukan sholat. Maka apa kata Rasulullah? La yansarifa hatta yasma sautan au yajidu rihan. Tidak usahlah kemudian antum berpaling dari sholat yang antum lakukan sehingga antum mendengar suaranya, entah mungkin dit, entah mungkin dut, ataupun yang semacamnya. Kalau sudah ada korina berupa suara, jelas itu kentut ya. Ataupun tidak ada suaranya, akan tapi baunya luar biasa. Sementara antum terasa kentut, berarti memang kentut ya. Berarti mendapatkan bau, ini ada korina. Nah, kenapa kita mesti menjaga diri kita dari perkara-perkara yang subhat? Karena kata Rasulullah, man waqa'a fis subhati waqa'a fil harami. Ya. Karena seorang yang terbiasa terjerumus ke dalam perkara yang subhat, maka dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Maka penjelasan para ulama ada dua. Jadi orang yang memang telah melakukan subhat, berarti dia memang telah melakukan perkara yang haram, yang pertama. Dan penjelasan yang kedua, ini merupakan sadud daro'ah, ya, sadud daro'ah, yaitu mencegat, memotong arus, memotong jalan. Yaitu apa? Ketika seorang itu sudah terbiasa terjerumus ke dalam perkara-perkara yang subhat, maka dia akan menyepelekannya dan akhirnya akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Dan wallahu a'lam, menurut beliau sepertinya ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Apa? Menimbang sabda beliau seterusnya itu sebagaimana seseorang yang menggembalakan binatang gembalaannya di sekitar daerah yang terlarang. Itu sangat mungkin kemudian binatang tadi tidak keluar-luar langsung masuk ke area yang dilarang tersebut. Ya, tahu kalau itu perkara yang haram. Ya. Kok malah nyaman-nyaman di sampingnya? Misalnya ada orang yang suka berjudi, kok antum nyaman aja di sampingnya, malah merasa asik kok. Ternyata kalau gitu-gitu. Maka satu saat sangat mungkin antum langsung bisa terjerumus ke dalam judi. Dan hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala taqrabuz zina. Ini dalil tentang adanya kaidah saddud dharai, yaitu memotong arus, memotong jalan. La taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Maka orang yang paham tentunya akan mengatakan kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi berzinanya. Bukan sebagaimana pemahaman kayak tadi orang-orang yang niatnya jahat tadi. Boleh jadi dia mengatakan, oh yang tidak boleh itu kalau dekat-dekat, kalau zina malah boleh. Nah, ini tentunya orang sudah rusak pikirannya dan memang memiliki niat yang jahat. Nah, maka apa? Ini satu dorong mencegah, memotong arus. Janganlah kita itu mendekati perkara-perkara yang haram. Janganlah kita itu membiasakan diri terjerumus ke dalam syubhat, maka sangat dikhawatirkan nanti akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi di dalam hadis ini menunjukkan tentang bagusnya pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu majma'in. Itu setelah beliau menyebutkan sesuatu yang sifatnya itu tidak tampak, sesuatu yang sifatnya itu bukan berupa materi, halal haram dan perkara yang masih rancu, maka kemudian beliau memberikan contoh berupa apa? Berupa orang yang menggembalakan kambing. Jadi akan lebih dekat kepada pemahaman mereka dan juga pemahaman kita. Dan ini memang metode yang sering digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah wa tilkal amsalun nadribuha linnas. Dan perumpamaan itu yang kami berikan kepada manusia. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan tidak ada yang bisa memikirkannya kecuali orang-orang yang memang pandai bisa memikirkan apa yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW di sini menyebutkan tentang khimah, itu tentang area yang terlarang. Beliau sesuai dengan Muslim tidak membahas secara detail apakah khimah itu boleh ataukah tidak. Ya, apakah khimah itu boleh ataukah tidak? Ya, akan tapi ini hanya sebagai pemberian gambaran kepada kita supaya lebih konkret. Karena masalah khimah ini khilaf para ulama, apakah kita boleh ataukah tidak mengotak-ngotak tanah kemudian itu dikatakan ini sebagai wilayah saya, tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Ya, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kaum muslimin itu bersekutu di dalam beberapa hal, satu di antaranya adalah dalam masalah rumput. Masalah rumput, masalah air dan masalah api itu bersekutu kaum muslimin. Maka boleh seorang menggunakan milik orang lainnya. Sumur, maka seorang yang memiliki sumur tidak boleh dia melarang tetangganya untuk mengambil airnya, tidak boleh. Ya, kalau sudah siap bikin sumur, maka dia harus kemudian memperbolehkan tetangganya mengambil air yang ada di dalam sumur yang dia buat. Dan suatu yang diberikan contoh semacam ini itu tidak melazimkan tentang bolehnya. Kalau tadi saya katakan apakah khimah itu boleh atau enggak, ya, jadi Rasulullah memberikan contoh ini belum tentu memperbolehkan tentang khimahnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, latar kabul dan nasional makanan kebulan. Sebelum kalian umatku akan meniti, mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian. Itu sunnah-sunnahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagaimana di awal, di akhir hadis ini. Nah, apakah kemudian kita kalau begitu boleh mengikuti sunnah mereka? Jawabnya tidak boleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ataupun Rasulullah menyebutkan kepada kita tentang kenyataan yang akan ada bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 72 golongan, apa kita kemudian diperbolehkan untuk sengaja memecah-mecah? Jangan, tidak boleh. Itu pembahasan yang lain ataupun di sini Rasulullah berikan hanya sebagai sarana untuk menjadikan kita mudah di dalam memahami apa yang beliau sampaikan. Kemudian juga tatkala kita hendak menyampaikan suatu perkara yang sangat penting sebagaimana yang kemarin juga sudah kita bahas, maka kita diperkenankan ya untuk memperkuat, ya untuk lebih memperkuat dengan perkara-perkara yang akan bisa lebih memperkuat apa yang hendak kita sampaikan, supaya orang yang menerimanya itu lebih mantap, ya lebih yakin. Kemudian yang berikutnya, bahwa ukuran penilaian tentang baik buruknya amal soleh, ya, amal soleh maksudnya amal soleh, ukuran tentang baik buruknya amal soleh yang dilakukan oleh seorang itu adalah pada hatinya, ya pada hatinya. Kalau hatinya baik maka semuanya akan menjadi baik. Namun kalau hatinya rusak maka yang lainnya pun akan menjadi rusak. Namun kita ingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan kemaksiatan dan kemudian ketika ada orang yang menegurnya, ketika ada orang yang menegurnya, kita mengatakan, oh, yang penting itu apa yang ada dalam hati saya. Hati saya itu baik, hati saya itu bertakwa, tidak boleh. Dan kalau ada orang yang kita tegur dan mengatakan seperti itu, ya misalnya, ini pernah terjadi dan banyak. Ada orang yang, bahkan ada seorang ikhwan yang sempat lapor ke saya, yang dia diajak untuk masuk ke dalam kelompok orang tersebut, di mana orang ini ya celananya bolong-bolong, pakai jin bolong-bolong itu, kemudian mengatakan dalil yang penting takut di sini, Anda jangan melihat tampilan saya kayak gitu. Ini ada dalam kenyataan itu ada, dan juga termasuk di antara orang tadi yang memiliki niatan-niatan yang buruk. Maka dengan mengatakan yang penting takut itu ada di dalam hati kita, maka balik kita katakan dengan sabda Rasulullah SAW, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau memang hati antum baik maka tentunya akan menumbuhkan, menampakkan tampilan yang baik. Jadi tidak boleh kita kemudian berdalil untuk melakukan kemaksiatan dengan mengatakan yang penting hati saya baik, Anda jangan melihat zahir saya. Saya luarnya telanjang gitu ya, kalau perempuan diingatkan. Tapi hati saya itu takwa loh, hati saya baik. Tidak benar seperti itu. Ya inilah yang kita sampaikan pada kesempatan sudah ini, itu hadis yang ke-6. Dan mungkin seandainya nanti di kesempatan yang akan datang Ustazuna Aris Munandar sudah hadir, mungkin kita sudah tidak bertemu lagi. Namun kalau seandainya belum hadir atau hadir masih capek, yang mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi. Karena saya ini sebagai badal, sebagai pengganti, tentunya banyak salah dan kurangnya di dalam menyampaikan alhamdulillah. Dan kalau ada pilihan yang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa rafa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita